Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk dapat bertemu lagi dengan para pendengar sekalian, terutama sekali di dalam kajian kita setiap harinya. Secara khusus hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syaikh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-37 dari surat Ar-Ra'd yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-37 ini masih merupakan kelanjutan keterangan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman menerima dengan penuh keridaan dan penuh keyakinan terhadap Al-Qur'an yang merupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat 37 ini Allah menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Al-Qur'an dan keutamaannya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, bahwa Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang diimani oleh umat Islam, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk alam semesta ini berisi peraturan-peraturan, hukum-hukum dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini bahwa banyak ayat senada yang menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penurunan Al-Qur'an itu. Wa kadza inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya di dalam ayat yang lain. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sebaiknya manusia secara khusus orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala permasalahan kepada Allah dan Rasulnya, kembali meneliti dan mencoba untuk menggali lagi apa kehendak-kehendak Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa makhtalaftum min syai'in fa hukmuhu ilallah. Ketika kamu berselisih, maka hendaklah hukumnya itu kamu kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi artinya bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar kalam Allah yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi ini, akan tetapi berisi hukum-hukum serta aturan untuk memberikan pengaturan terhadap kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidupnya. Sudah sewajibnya bagi seorang muslim yang ingin menjadikan hidupnya berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah bagaimana dia mencoba untuk memahami Al-Qur'an dan mengaplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita tadi telah mendengarkan betapa penjelasan ayat dari surah Ar-Ra'd ayat ke-37 ini sungguh sangat menyentuh kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita menjadikan hukum dalam kehidupan kita selain daripada Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari jauh-jauh hari kepada hamba-hambanya, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, bahwa kalau mereka melakukan hal itu padahal mereka telah mengetahui adanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan ini, maka mereka masuk dalam ancaman malaka minallahi miwali walawab. Ya. Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap sisa Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting untuk kita renungkan hari ini, karena ternyata hukum yang banyak dianut atau hampir semua, untuk tidak mengatakan semuanya, hukum yang diberlakukan saat sekarang ini tidak memenuhi rasa keadilan manusia. Kita melihat hari ini di bangsa kita yang kita cintai ini, ya, banyak koruptor-koruptor kelas kakap yang mencuri dan menghabisi uang negara ini miliaran rupiah yang hanya dikenakan denda dan kurungan yang sangat singkat. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun 2 bulan, dan ada yang paling maksimal mungkin hanya 5 tahun. Sementara ada seorang nenek yang mengambil buah coklat yang terjatuh beberapa butir saja, kemudian dia dihukum dengan hukuman kurungan percobaan selama 6 bulan. Ada pula yang 3 bulan dan sebagainya. Suatu pemandangan yang sangat ironis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi renungan tentunya bagi para aparat penegak hukum, dan begitu juga kepada seluruh komponen dari bangsa ini. Marilah kita jadikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya untuk menjadi ukuran dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan atau menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Karena setiap kita pasti pada satu masa atau pada satu saat nanti akan berhadapan dengan permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita terzalimi, maka ketika itu rasanya sungguh sangat sakit, sebagaimana ketika kita melihat orang yang dizalimi dalam kehidupannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan permasalahan atau semacam ancaman yang Allah sampaikan dalam wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya bukan hanya kepada bangsa-bangsa terdahulu atau kepada orang Yahudi dan Nasrani pada masa lampau saja, tetapi ayat ini terus berlanjut hingga saat sekarang ini. Dan kita sekarang telah mengetahui, ya, jadi kita masuk dalam kategori orang-orang yang telah mengetahui akan kedudukan pentingnya syariat Islam atau hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Nah, tentunya semuanya, segala sesuatunya perlu proses dan dengan cara-cara yang proporsional pula. Karena ketika kita memaksakan juga dengan cara-cara yang anarkis, itu juga bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka daripada itu, tidak ada cara yang paling efektif dan paling cepat untuk memberlakukan syariat Islam di negara kita ini kecuali dengan mengawalinya dari diri kita sendiri dan dari rumah tangga kita masing-masing. Nah, tentunya inilah satu-satunya jalan yang paling praktis yang dapat kita tempuh saat sekarang ini. Karena sering sekali ketika seseorang itu mengedepankan atau mengupayakan adanya penegakan syariat Islam, dapat saja stigma-stigma negatif akan diarahkan kepada dirinya. Oleh karena itu pula lah umat Islam saat sekarang ini harus menjadi orang-orang yang militan, di samping dia juga harus menjadi orang-orang yang pandai untuk bermain di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat sekarang ini. Sebab kita tidak hidup lama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan menghadapi satu kehidupan yang jauh lebih panjang, dan ketika itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hukum yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an dan begitu juga yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hadis atau sunnah yang kita sebut sekarang, maka semuanya itu dalam bentuk bahasa Arab. Jadi ini sisi lain yang menarik dari ayat ini, bahwa ketika kita ingin memahami Al-Qur'an dan sunnah, maka hendaklah kita memiliki basic terhadap bahasa Arab itu. Mustahil orang yang ingin memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, dan memahami kajian-kajian atau pendapat-pendapat ulama pada masa lampau hanya dengan mengandalkan buku-buku terjemahan. Apakah itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris atau dalam bahasa asing yang lain selain daripada bahasa Arab. Artinya apa? Ketika seorang ingin mengatakan dirinya seorang ulama dan tidak mengetahui bahasa Arab dengan baik dan benar, dan tidak pandai menggunakan bahasa itu, maka hendaklah dia berkaca dan melihat dirinya bahwa dirinya sebenarnya tidaklah mengetahui apapun dari ayat Al-Quran kecuali melalui buku-buku terjemahan. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa syarat di dalam kitab-kitab mereka, bahwa syarat daripada mujtahid itu, mereka ittifak ya, bahwa seorang mujtahid itu haruslah mengetahui bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat apakah harus hafiz, apakah harus menghafal hadis sekian banyak ya, itu terjadi khilaf. Tetapi dalam pemahaman terhadap bahasa Arab bahwa dia harus mutabahhir fi al-lughah al-arabiyyah, maka ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Karena apa? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan selain daripada bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka hukum ini dahulunya ditujukan kepada bangsa Arab, orang-orang Arab. Walaupun tentunya tidak secara khusus ditujukan kepada orang Arab saat sekarang ini, karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan agama ini sempurna, maka ini dikembalikan kepada artinya ayat Al-Quran ini berlaku universal kepada umat-umat yang lainnya. Inilah yang menjadi menarik dari ayat ini yang dapat saya kontribusikan pada kesempatan. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi dari paparan yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah. Ada beberapa pemahaman yang penting untuk kita tangkap dari situ. Bahwa yang pertama, Al-Quran adalah merupakan pegangan hidup, dan ketika kita keluar daripada pegangan hidup ini, tidak mau berpegang dari Al-Quran, maka ancaman Allah sebagaimana terdapat di dalam surat Al-A'raf 2 ayat 37 ini sudah sangat jelas bagi kita. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da maja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyin wala waq. Bahwa Allah tidak akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak lagi mengindahkan Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah juga sangat jelas mengatakan wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun. Jangan sekali-kali terperangah dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, dengan aturan-aturan yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saatnya kita kembali merenung. Di sinilah saatnya kita kembali untuk memikirkan bahwa ketika kita mencoba untuk membandingkan antara aturan Allah dengan manusia, tentu aturan Allah jauh lebih layak untuk kita pegang. Dan bukan berarti karena kita hidup di Indonesia dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, kalau kita melaksanakan aturan agama Islam sebaik-baiknya, maka kita akan menemukan bahwa aturan-aturan di dalam negara ini sebenarnya sejalur dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim melaksanakan ajaran agamanya, melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, maka sebenarnya dia sudah mampu untuk mengaplikasikan ajaran Allah di dalam kehidupan dan juga mentaati aturan-aturan di dalam kehidupannya sebagai warga negara yang baik yang taat kepada pemerintahnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita semua. Mari kita berpegang kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah tuntunan hidup. Mari kita aplikasikan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa orang yang mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupannya, pasti kehidupannya jauh lebih baik dan lebih bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.